As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi il-abtahi wa muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi il-abtahi wa muhammad arabi. Syufan beserta Nurul Mustafa, alhamdulillah tiba di Madura. Tiga majelis berjumpa kembali, penuh barokah ridho ilahi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Seraya puji insan kekasih, haram syafaat akhirat nanti, bukan terakhir di malam ini, semoga kita berjumpa kembali. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Ustaz mukhlis yang masih sendiri, hafidh ahkam pun yang tak beristri, malam ini antum tinggal pilih, banyak yang santri siap nikah siri. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Tadi Gus Hafidh memanggil aku, ku hanya diam tersipu malu, lalu diberi rokok di Samsu dan bertanya janda anak satu. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Habib Qadir pun tak mau kalah, aku dipanggil lalu berkata, matumbu apakah ada janda tapi bukan yang beranak tiga. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Lanjut Gus Hoiron yang bertubuh kekar, tampan rupawan dan juga pintar, banyak yang tanya ingin belajar, sekali hantam lahir si kembar. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Gus Hafidh sering keluar kota, Pati Ngawi, Madiun, Jakarta, hati bertanya penuh curiga, pastinya ada yang nomor dua. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Habib Qadir juga demikian, tak usah risau, tak usah bimbang, merayu janda caranya gampang, timang anaknya lalu dipinang. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Kemarin sore Gus Hoiron bertanya, kamu matumbu banyak temannya, adakah janda yang mati lakinya? Aku menjawab banyak anaknya. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-syafi'il abtahi wa muhammad arabi. Hafidh ahkam bikin merindu, jika tersenyum banyak yang lulu, Ahmad tumbuh pun